Nabi SAW sudah mewanti-wanti, la tasubbur rih, jangan sekali-kali kalian mencela angin. Walaupun angin itu sudah mengambil atap rumah kalian. Ya. Walaupun angin itu sudah menumbangkan pohon sehingga menjatuhi warung kalian. Ya. Jangan sekali-kali mencela angin. Justru yang diajar oleh Nabi SAW adalah membaca doa. Siapa yang apal doa tersebut tanpa membaca catatan? Hadiahnya tebel. Nah, jangan baca, sudah hafal. Ya. Bagus sekali, alhamdulillah. Akhirnya saya pikir enggak lepas tuh hadiah itu. Alhamdulillah. Jadi orang usahakan dapat ilmu, usahakan langsung dihafal, diamalkan. Dan efeknya beda daripada mengamalkannya tahun depan. Ya. Dapat ilmu hari ini, kalau memang bisa dipraktekkan hari itu, praktekkan. Ya. Kalau kayak angin itu kan enggak mesti ya. Masa hari itu kita minta, ya Allah ada angin lisus supaya saya benar. Enggak. Maksudnya adalah kalau memang bisa langsung praktekkan, praktekkan. Dihafalkan. Doa baru dapat dari ustaz, dari kiai, sumbernya dari Al-Qur'an, dari hadis yang sahih, langsung dihafalkan, dipraktekkan. Para ulama kita mengatakan bahwa suatu amalan yang kita ketahui ilmunya, langsung kita praktekkan saat itu, efeknya berbeda dibandingkan seandainya ilmu itu baru dipraktekkan minggu depan, tahun depan, naik wis tua, naik arep mati. Itu berbeda efeknya. Efeknya berbeda. Pertanyaan yang terakhir, biizni rabbihim min kulli amr. Apa maksud dari min kulli amr atau ketetapan di sini? Silakan. Sebanyak ini angkat tangan. Mentang-mentang hadiahnya tipis apa? Apa? Qadar, takdir, bagus, silakan. Bahwa maksudnya para malaikat turun sambil membawa ketetapan dari Allah, maksudnya takdir dari Allah yang sudah kita sampaikan kemarin adalah takdir yang sifatnya tahunan, yakni peristiwa yang akan terjadi di muka bumi ini selama 1 tahun ke depan. Itu sudah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada para malaikat pada malam-malam Lailatul Qadar. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Seluruh Tigo dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di Pontianak. Dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Malam hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan tafsir surat Al-Qadr. Berarti ayat yang keberapa? Ayat yang terakhir ayat nomor berapa? 5. Kemarin kan 4. Habis 4, 5. Apa bunyinya? Salamun hiya hat matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam penghujung surat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih menjelaskan kepada kita keistimewaan Lailatul Qadar. Setelah sebelumnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan beberapa keistimewaan. Mulai dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di ayat yang terakhir ini Allah kembali menyebutkan salah satu keistimewaan Lailatul Qadar. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya salam atas Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Kapan terbitnya fajar? Kapan terbitnya fajar? Kalau masuk waktu subuh. Kapan waktu subuh? Kalau terbit fajar. Ya. Jadi bukan pakai jam. Kalau pakai jam, beda-beda. Ya. Sekarang jam 4:30, besok jam 4:15. Ya. Besoknya lagi mungkin jam 4. Jadi patokannya adalah terbitnya fajar. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di antara keistimewaan Lailatul Qadar bahwa malam tersebut salam mulai dari awal sampai akhir. Awalnya kapan? Awalnya kapan? Mulai dari maghrib. Ya, mulai dari terbenamnya matahari, karena malam menurut kita umat Islam diawali dengan terbenamnya matahari. Jadi Lailatul Qadar itu sudah dihitung sejak terbenamnya matahari. Makanya kemarin saya bawakan perkataan sebagian ulama yang menjelaskan bahwa orang yang pengin dapat Lailatul Qadar, salah satu cara atau salah satu tips yang utama adalah mementingkan amalan yang hukumnya wajib. Berarti mulai dari sholat maghrib. Seperti yang saya katakan kemarin, fenomena sebagian orang yang tarawihnya tekun tapi maghribannya lewat karena kewaregen. Ya. Nek bengi bebas sholat mergane kewaregen, nek awan bebas sholat mergane kencoten. Terus kapan sholatnya kayak gue? Kapan sholatnya? Ya, siang males sholat karena lapar. Nah, malam males sholat karena kekenyangan. Jadi Lailatul Qadar atau malam diawali dengan terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Satu malam ini Allah firmankan salam. Apa arti salam? Apa arti salam? Ya artinya salam Ustaz, salam. Salam ya, enggak kancane ya. Apakah itu maksudnya? Para ulama kita menjelaskan. Para pakar tafsir menerangkan bahwa salam yang termaktub di dalam ayat ini memiliki beberapa makna. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji 3 makna. Berapa makna? 3 makna. Makna yang pertama, salam artinya adalah kebaikan dan keberkahan. Apa artinya? Kebaikan dan keberkahan. Maksudnya malam itu isinya kebaikan dan keberkahan. Tidak ada keburukan sedikit pun. Itu maksud dari salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya malam itu dari awal sampai akhir isinya cuma kebaikan dan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada keburukan di dalam malam itu. Imam Qatadah rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya ketika menjelaskan arti salam, beliau mengatakan hiya khairun kulluha ila matla'il fajr. Maksud dari salam adalah bahwa malam Lailatul Qadar seluruhnya dari awal sampai akhir isinya kebaikan. Tidak ada keburukan di dalamnya. Kenapa tidak ada keburukan? Karena sumber keburukan sudah dibelenggu sama Allah. Siapa sumber keburukan? Syaitan. Sumbernya sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana dia akan menebarkan racun-racun keburukan? Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dan juga oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Di saat malam pertama bulan Ramadan, "Suffidatis syayatin wa maradatul jin." Setan-setan dan jin-jin jahat mereka dibelenggu. Yang namanya belenggu berarti sulit untuk bergerak. Sulit untuk bergerak. Sulit untuk menggoda. Sulit untuk menebarkan racun-racun keburukan. Saya tanya, malam Lailatul Qadar, ada enggak yang main gaple? Ada enggak? Ada. Apa tahu tumon? Jangan-jangan main kayak gue. Ada enggak? Ada. Yang medang ciu ada enggak? Ada, subhanallah. Katanya setannya di belenggu. Kok masih ada orang-orang yang minum-minuman, masuk klub, masuk diskotik, ya, tenggelam dalam maksiat, atau minimal, ya, bukan tenggelam dalam maksiat mungkin, minimal membuang waktu dalam hal-hal yang kurang bermanfaat. Contohnya apa? Begadang apa? Mancing. Subhanallah. Kok kayak orang waktu mancing liane? Kok mancingnya di malam Lailatul Qadar? Allahu Akbar. Apa yang gane darani nek Lailatul Qadar oli iwak sing gede gitu apa ya? Subhanallah. Kenapa masih ada orang-orang yang subhanallah melakukan hal-hal yang kalaupun dikatakan tidak negatif, ya katakanlah tidak positif lah untuk malam itu, enggak pantas lah. Kalau memang setan-setan itu dibelenggu, kenapa masih ada ya orang-orang yang melakukan hal-hal yang negatif? Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena para ulama mengatakan bahwa orang itu memang sudah jelek banget gitu loh. Artinya tanpa digoda setan pun dia sudah melakukan keburukan. Jadi pancen wis asline. Jadi enggak usah digoda sama setan. Memang dia sudah bawaannya seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti memang makanya pernah saya bawakan sebuah hadis, man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang untuk memanfaatkan kebaikan yang ada di dalam Lailatul Qadar, sungguh orang ini sudah terhalang dari kebaikan. Makanya na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi orang-orang yang jenisnya seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, ketika datang malam pertama bulan Ramadan, setan-setan akan dibelenggu. Sehingga tidak bisa dia menebarkan keburukan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pada malam hari itu isinya cuma kebaikan. Karena keburukan sumbernya sudah dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabun nari falam yuftah minha bab. Dan seluruh pintu neraka ditutup, tidak ada satu pun yang dibuka. Sebaliknya wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab. Sebaliknya seluruh pintu surga dibuka semua. Tidak ada satu pun dari pintu surga yang ditutup. Bisa panjenengan bayangkan, kalau kita kedatangan tamu, pintunya dibuka semua, itu artinya adalah marhaban. Apa marhaban? Selamat datang, silakan. Dibuka lebar-lebar oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada satupun yang ditutup. Wa yunadi munadin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salah satu di antara makhluknya atau Allah sendiri yang mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pemburu pahala, ayo cepat, sekarang waktunya untuk mengumpulkan pahala. Ini motivasi. Semoga kita bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Sebaliknya, sebaiknya diwanti-wanti, wa ya baghiya syarri aqsir, wahai para pengingin keburukan, orang-orang yang ingin melakukan keburukan, tahan, bukan sekarang saatnya. Makanya tadi saya katakan, kok sempat-sempatnya malam-malam Lailatul Qadar dolanan gaplek catur. Ya, mungkin kalaupun katakanlah itu dikatakan, andaikan dikatakan tidak haram, ya tidak ada manfaatnya atau kurang manfaatnya untuk dilakukan malam itu. Ya. Dan subhanallah, beberapa tahun-tahun yang lalu, entah tahun kemarin atau sebelumnya, Piala Dunia itu dipaskan pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ketika orang lagi pada beribadah, yang satunya gol. Ya. Subhanallah. Memang ujiannya sangat sangat berat. Ramadan liburan, ya, liburan sekolah, seharusnya kan liburan sekolah, oh Masya Allah, berarti malamnya akan maksimal untuk beribadah kepada Allah. Sudah liburan sekolah kok ngepasi Piala Dunia. Wah, itu klop sekali itu. Menurut sebagian orang. Jadi ini makna yang pertama. Makna yang pertama, salam artinya apa? Artinya adalah kebaikan dan keberkahan. Yang kedua, arti dari salam adalah keselamatan. Apa artinya? Keselamatan. Jadi arti dari salam, kata salam, salah satunya adalah keselamatan. Makanya di dalam Al-Quran, ketika Allah bercerita tentang perseteruan dalam tanda kutip antara Nabi Ibrahim dengan Raja siapa? Namrud, ya. Raja Namrud. Yang punya berhala begitu besar, begitu banyak. Dan satu-satunya saat itu yang berani, ya, untuk melawan, untuk menantang paganisme tersebutlah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika suatu hari mereka menemukan patung-patung sesembahan mereka hancur berantakan, langsung tangan tertuju kepada Nabi Ibrahim. Langsung, karena cuma satu tok, gak ada yang lainnya yang berani untuk melawan, ya, penyembahan kepada selain Allah tersebut. Maka diinterogasilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanya sama mereka, apakah engkau wahai Ibrahim yang menghancurkan patung-patung kami, Tuhan-Tuhan kami, bukan patung-patung kami. Apakah engkau wahai Ibrahim yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim mengatakan, coba tanya sama yang paling besar ini. Coba tanya sama yang paling besar ini. Karena memang Nabi Ibrahim dengan kecerdasannya, dari sekian puluh patung disisakan satu yang paling besar, kemudian dikasih kampak yang dia gunakan, dikalungkan. Ya. Yeah. Coba tanya sama patung yang satu ini. Orang-orang yang ada di situ mereka serempak menjawab, loh gimana saya tanya? Dia gak bisa ngomong. Dia gak bisa ngomong, gimana saya tanya? Langsung Nabi Ibrahim, gak bisa ngomong kok disembah. Langsung digitukan. Langsung cep. Ya, gak bisa ngomong apa-apa lagi mereka. Karena kalah adu argumen, kalah otak, akhirnya pakai otot. Nah, ini biasanya orang-orang seperti itu tuh. Jadi ahlul batil, orang-orang yang mengusung kebatilan, ketika sudah kalah omong, maka dia akan menggunakan otot. Mereka langsung mengatakan, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka langsung membakar, memprovokasi orang-orang yang ada saat itu. Mereka mengatakan, harriquhu, bakar, bakar, bakar. Wansuru alihatakum, ayo kita bantu Tuhan-Tuhan kita. Ya, Tuhannya butuh bantuan. Maka betul, dikumpulkanlah kayu bakar sebesar-besarnya. Padahal subhanallah, untuk membakar Ibrahim, Nabi kita Ibrahim alaihissalam, gak butuh besar-besar. Tapi mereka memang ingin menunjukkan kekuatannya. Dikumpulkan seluruh penduduk negeri itu di sebuah tempat yang sangat luas. Sampai-sampai diceritakan, ketika api itu sudah nyala, gimana Nabi Ibrahim dilemparkannya ke situ? Gak mungkin kan? Karena kalau mendekat mereka akan kebakar. Akhirnya dibikinlah semacam manjanik. Manjanik itu kayak ketapel raksasa. Pelinteng tapi sih raksasa. Itu kalau zaman dahulu itulah meriamnya. Ya, meriamnya mereka seperti itu. Jadi pelinteng tapi gede. Dari jauhan dilemparkan. Ketika dilemparkan itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qulna ya naru. Allah berkata, wahai api, kuni bardan wasalaman. Ini yang akan kita garis bawahi, kata-kata apa? Salaman. Kuni bardan, wahai api, jadilah engkau dingin. Jadilah engkau dingin. Yang nyuruh siapa? Api asalnya apa? Panas. Tapi karena mendapatkan perintah dari Allah, sesuatu yang panas jadi dingin. Ini juga salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari pengajian kita yang kemarin. Bahwa apapun diperintahkan oleh Allah akan patuh. Api yang awalnya panas jadinya dingin. Kenapa? Allah yang memerintahkan. Tapi itu Allah yang memerintahkan ya, bukan kita. Bukan kita. Jadi jangan sampai nanti kita pegang lilin, dingin ya. Ya orang apa? Orang bakalan dinginnya panas-panas baik. Yang minta kita. Ini yang nyuruh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai api, dinginlah engkau. Wasalaman. Dan jadikanlah Nabi Ibrahim selamat. Ini salah satu makna dari apa? Dari salam, yaitu selamat. Dan betul Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada cedera sedikit pun pada saat itu. Karena dia merasa dingin-dingin saja di dalam api itu. Jadi makna dari salam disinilah selamat. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya orang-orang yang ada di malam Lailatul Qadar, dia akan selamat dari siksa Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, mereka akan selamat dari siksa Allah Azza wa Jalla, dari siksa neraka. Makanya dalam hadis yang tadi saya baca, yaitu hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani, di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailah. Di bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan hamba-hambanya, sebagian dari mereka, dari api neraka. Jadi setiap malam itu ada jatah. Ada jatah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihan. Bahwa mereka akan dibebaskan dari api neraka. Dan semoga kita termasuk golongan tersebut. Allahumma amin. Ya. Sungguh orang-orang yang betul-betul bisa memanfaatkan bulan Ramadan untuk memasukkan dirinya dalam daftar para manusia yang dibebaskan dari api neraka, inilah orang-orang yang beruntung. Inilah orang-orang yang beruntung. Kenapa mereka bisa dibebaskan dari api neraka? Karena dosa-dosa mereka diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadri." Barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar. Bangun. Bangun untuk apa? Aku wingi tangi Ustaz pipis terus bali maning turu, bukan bangun itu. Akan tetapi para ulama mengatakan qama bi ta'ati Lailatul Qadar. Dia bangun untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dia lakukan? Yang bisa itikaf, dia itikaf. Tapi itikaf itu bukan pindah tempat, tempat tidur. Ada sebagian orang nyong itikaf di masjid, ya priwe, ya penak kok, ISIS, ya penak kok, penak apa nih, penak turune di masjid. Tapi menghidupkan malam itu dengan ibadah, dengan itikaf, dengan membaca Al-Quran, dengan salat malam, dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dengan berdoa. Ya. Ibu-ibu dengan menyiapkan sahur buat suaminya. Tapi bukan berarti mulai dari maghrib nanti subuh nyiapaku terus masak. Gitu. Bukan. Ya sekedarnya setelah itu beribadah kepada Allah yang lainnya. Ya, wanita yang sedang datang bulan gimana Ustadz? Masih punya peluang? Masih. Karena ada sebagian orang tanya, lihat SMS Ustaz, gimana kalau misalnya Allah menakdirkan pada malam-malam itu pas datang bulan, gimana Ustaz? Masih bisa. Wanita yang datang bulan itu bukan berarti libur total ibadah. Masih ada ibadah-ibadah yang bisa dia kerjakan. Apa itu? Zikir. Zikir. Ustaz, sudah berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala akbar. Terus apa maning Ustaz? Jadi ulang-ulang. Ya, dia ulang-ulang. Apalagi Ustaz, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Baca Al-Qur'an boleh menurut sebagian ulama, yang penting tidak memegang mushaf Al-Qur'an. Berarti dari hafalan, iya dari hafalan. Apalagi kurkul hufalak nas, nah gue mulane. Itulah ruginya orang yang hafalannya cuma sedikit. Ya, kalau orang yang hafalannya banyak tanpa memegang Al-Quran, dia bisa mengeluarkan bacaan Al-Qurannya dari otaknya. Ready stock. Ya, ready stock. Jadi kapan pun bisa dikeluarin. Ya. Man qama Lailatul Qadri. Barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar imanan. Dengan penuh keimanan. Apa maksud dengan penuh keimanan? Para ulama mengatakan tasdiqan bi annahu haqq. Dia meyakini bahwa Lailatul Qadar itu betul-betul ada. Bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa, memang Allah Subhanahu wa taala adakan itu untuk kita ambil manfaat dan faedah yang ada di dalamnya. Wahtisaban, dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Berarti maksudnya ikhlas. Karena kadang-kadang i'tikaf ya, itu bisa jadi pisau bermata dua. Dari satu sisi kita termotivasi. Mau enggak mau yang namanya orang i'tikaf orang banyak, yang lainnya pada bangun masa ngorok dewekan. Kan orang member, akhirnya termotivasi kan? Termotivasi. Yang lainnya pada bangun, dia bangun. Yang lainnya semangat, dia semangat. Yang lainnya nangis, melu. Nangis bu, nangis apa? Yang lainnya baca Quran, termotivasi. Satu sisi, bagus. Tapi di sisi yang lain, kadang-kadang niat ini juga agak repot untuk menjaganya. Untuk mengawalnya agak repot. Karena di situ kadang-kadang muncul, wah kayak turu, nyong sih ngaji. Ya. Kemudian dia kelihatan khusyuk banget karena dilihat sama yang lainnya. Akhirnya tidak ihtisaban, tidak mengharapkan pahala dari Allah, tapi karena mengharapkan pujian dari orang lain, riya. Ini enggak masuk dalam kategori yang disebut oleh Nabi SAW. Enggak. Yang masuk adalah orang yang bangun pada malam hari itu dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang tersebut, mereka akan selamat. Selamat dari apa? Api neraka. Kenapa bisa selamat dari api neraka? Karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini makna yang kedua. Apa? Selamat. Makna yang ketiga dari salam itu adalah assalamualaikum. Ucapan salam. Ucapan salam. Siapa ustaz yang mengucapkan salam? Yang mengucapkan salam para malaikat. Jadi para malaikat yang pada turun ke bumi itu, yang jumlahnya berapa kemarin? Yang jumlahnya tidak terhitung. Ya, mereka semuanya mengucapkan salam kepada kaum mukminin yang bangun pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Disalami sama siapa? Malaikat. Seneng gak? Seneng. Salam itu akan berbobot, semakin berbobot ketika yang mengucapkannya makhluk yang istimewa. Contoh ya. Contoh nih. Ana salam. Sekarang siapa? Sekarang Pak Presiden. Wah, masa? Iya. Nih, ya. Kalau gak percaya tuh, ada rekamannya di YouTube. Pak Presiden ketika ceramah menyampaikan salam ya buat Pak Anu di mana gitu. Wah, orang bisa turu gue saking senengnya. Beda dibandingkan ketika ada orang ada salam, sekarang siapa? Kayak ana wong gemblung kayak salam. Beda kan? Padahal isinya sama-sama salam. Nah, ini yang mengucapkan salam ini malaikat. Makhluk yang tidak ada dosanya. Dan bukan cuma satu. Malaikat yang ada di muka bumi semuanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang malam hari itu mereka bangun. Salam itu apa sih Ustaz? Salam itu ya doa. Salam itu ya doa. Ya doa ya pujian. Ya doa ya pujian. Jadi para malaikat, intinya mereka mengucapkan salam, maksudnya mereka ya mendoakan, ya menyampaikan apa tadi, penghormatan dan pujian. Jadi para malaikat itu memuji orang-orang yang mau memanfaatkan Lailatul Qadar untuk beribadah kepada Allah. Jadi di antara makna salam itulah pujian. Ya, pujian, doa. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang orang-orang yang masuk surga. Allah ceritakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Ayat 23 sampai 24. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala bercerita jannatu adnin. Surga Aden. Surga Aden. Siapa yang masuk ke dalam surga Aden? Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden itu akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman, kemudian bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Ini orang-orang yang sukses. Orang-orang yang masuk ke surga dengan bapaknya, dengan kakeknya, dengan ibunya, dengan neneknya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucunya. Allahu Akbar. Enggak semua orang punya kesempatan seperti ini. Ada orang masuk surga ramane ora. Ada orang masuk surga suaminya enggak. Ada orang masuk surga suami istri, anaknya enggak. Ada orang masuk anak istri, ya, anak istri, bapak ibu masuk, cucunya enggak. Ada orang masuk dengan bapaknya, kakeknya enggak. Ini orang-orang istimewa masuk ke dalam surga Aden, ya. Orang dia sendiri masuk, bapaknya, neneknya, kakeknya, ibunya masuk, pasangannya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, semuanya masuk. Orang-orang yang seperti ini ketika masuk ke dalam surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Satu rombongan, satu keluarga besar ini ketika masuk surga, para malaikat itu semuanya masuk dari pintu-pintu surga. Mereka sudah masuk, manusia-manusia istimewa tadi, para malaikat ikut masuk semuanya. Untuk apa? Salamun alaikum bima sabartum. Para malaikat ingin mengucapkan salam. Apa isinya? Doa dan selamat, ucapan penghormatan dari para malaikat kepada para manusia yang sukses untuk membuat satu dinasti masuk ke surga. Bukan satu dinasti punya perusahaan yang mewah. Bukan itu yang dikasih ucapan selamat sama malaikat. Tapi orang-orang yang bisa membangun sebuah dinasti keluarga, semuanya masuk ke surga. Malaikat dari seluruh pintu-pintu surga akan masuk dan mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran kalian ketika kalian masih di dunia. Sabar untuk mengajak bapaknya dan ibunya sholat. Mungkin masih ada di antara kita yang orang tuanya belum sholat. Sabar untuk mendidik anak-anaknya. Sabar untuk mengajak istrinya berangkat ngaji. Istri sabar untuk membangunkan suaminya supaya mau sholat. Kesabaran inilah kemudian dengan taufik Allah Azza wa Jal menjadi sarana masuknya orang-orang itu ke dalam surga. Dan ketika mereka semuanya masuk, malaikat datang mengucapkan salamun alaikum. Selamat, kalian bisa sabar dan masuk ke dalam surga. Jadi salam di sini artinya adalah penghormatan dan doa. Maka beruntunglah orang-orang yang di malam Lailatul Qadar mendapatkan ucapan salam dari siapa? Malaikat. Didoakan oleh malaikat. Ya. Kan sering kan? Sering banyak di antara kita mengatakan, "Deh, nyong dongakaken ya. Kenapa sih jeneng nyong sing donga? Kok kan rajin salat." Nah. Lha terus kok ora salat? Sering kan orang kan yang namanya minta doa, kira-kira kalau jenengan, tolong ya doakan. Ketika jenengan bicara seperti itu, kira-kira jenengan milih-milih enggak? Milih-milih orang enggak untuk mendoakan? Milih-milih. Kan enggak mungkin kita, ana wong ra tau salat, lagi mabok-mabokan, ditekan, tolong ya nyung dongakaken. Ini enggak mungkin. Pasti ketika orang minta didoakan, dia akan memilih orang yang kelihatannya apa? Soleh. Kelihatannya soleh, rajin ibadah. Ya, kemudian orangnya tekun, ya, jarang berbuat maksiat sesuai dengan penglihatan kita. Kita katakan, tolong ya saya didoakan. Mungkin doamu lebih mustajab. Dan ini namanya tawassul. Ini namanya apa? Tawassul. Dan ini diperbolehkan dalam agama kita. Tawassul dengan doanya orang-orang soleh yang masih hidup. Nah ini malaikat yang akan mendoakan. Habis? Masya Allah. Maknanya berapa tadi berarti? Tiga. Yang pertama, kebaikan dan keberkahan. Yang kedua, keselamatan. Yang ketiga, ucapan salam, ya, penghormatan dan doa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tanya jawab sementara belum ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.